Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم. Mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan tempo lalu kita telah membahas Barakallahu'alaikum salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yaitu prinsip untuk mendengar dan mentaati penguasa. Nah, apapun kondisi penguasa tadi baik ataupun buruk, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara adalah mentaati Barakallahu fikum dan menunaikan hak kita sebagai warga negara terhadap pemerintahnya. Nah, Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pernyataan beliau. Selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan la ghina li ummatil islami fi kulli asrin kana an imamin. Kata Imam Ahmad, umat Islam ini tidak akan, barakallahu fikum, tidak butuh dalam setiap zaman, setiap masa dari sosok seorang pemimpin. Artinya, dalam setiap masa, dalam setiap waktu, umat Islam itu butuh sosok seorang pemimpin. Dan ini sebenarnya kaidah barakallahu fikum juga berlaku bukan hanya untuk umat Islam, tapi dalam sebuah barakallahu fikum kelompok, ya, dalam sebuah rumah tangga, dalam tempat pekerjaan, itu pasti dan harus ada pemimpin. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sosok pemimpin itu benar-benar sangat urgen, sangat penting Nah, ketika sebuah perkumpulan tidak ada pemimpinnya, ya, atau ada pemimpin tapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan, ada ya, itu akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kerusakan, dan akan menimbulkan mafsadah. Jadi yang dibutuhkan oleh umat ini sosok pemimpin dan yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu dibutuhkan oleh umat dalam setiap zaman, dalam setiap masa. Harus. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi barakallahu fikum, karena kita hidup di dunia yang barakallahu fikum, terkadang apa yang kita harapkan itu tidak mesti tergapai. Barakallahu fikum, apa itu? Ya, yang bisa kita dapat cuma sosok seorang pemimpin tapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Iya. Paham ya? Artinya, nah, dia berhasil menduduki posisi tertinggi dalam sebuah negara. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi dia bukan tipe pemimpin yang ideal. Dalam artian dia seorang pemimpin yang diktator, seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang lebih mementingkan kepentingannya pribadi, barakallahu fikum, tidak memikirkan rakyatnya. Nah. Jadi hanya apa? Hanya satu yang dapat, sosok seorang yang memegang kekuasaan tertinggi tapi tidak memenuhi persyaratan atau kriteria barakallahu fikum apa? Ideal. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Maka sikap umat Islam ya tetap sama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika pas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati tipe seorang pemimpin yang seperti itu, maka bimbingan Islam adalah apa, Mas? Kalau diuji dapat pemimpin yang seperti itu, apa bimbingan Rasul? Demo. Ah. Protes. Gimana? Tuh, walaupun kita diinjek-injek gitu, harta kita diambil, ngasih pajak, enggak mikir-mikir. Tiap bulan BBM naik, kelewatan, gimana mas? Ganyang aja ya? Hah? Kalau bimbingan Islamnya gimana? Taat artinya ya, wis lah, piye maning gitu ya? Hah? Apalagi selain itu? Ya, tidak diterima berarti melawan gitu ya, mau diinjak-injak ya, gimana mas? Akhirnya main juga kan perasaannya kan, ah, emosinya main juga, gimana? Ini mas yang kacamata siapa namanya mas? Syekh Robi. Oh, kirain Syekh Robi segenan ngomong kalau di sini. Syekh Robi di depan. Wah, enggak berani anak ngisi taklim. Baru hadir ini ya. Masyaallah. Syekh Robi. Syekh Robi. Barakallahu fiik. Gimana? Pernah baca-baca dalam masalah ini buku gitu. Ketika menghadapi tipe-tipe penguasa seperti itu, terkadang ada aja info yang sampai kepada kita ya, entah dapatnya dari mana untuk menjelek-jelekkan barakallahu fikum tayyib penguasa begitu, itu gini-gini begini, tapi kita nggak tahu dapatnya dari mana. Itu dari ICW itu kayak gini beritanya, dia itu begini-begini-begini. Rujukannya ICW. Apa ICW itu? Itu biasanya ya. datanya dari situ biasanya. Cewek bilang begitu biasanya. Gimana mas? Menyikapi kondisi yang seperti itu, sikap kita pribadi. Hah? Melawan ya. Lawan start. Ini kezaliman, nah. Harus dilawan gitu ya. Hasil beliau, hasil beliau orang-orang pemberitaan insyaallah. Bisa menjawab insyaallah. Gimana Mas Ilmi? Gitu ya. Nah, iya. Mungkin beliau kemarin enggak ikut ya. Kalau nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum bagi umatnya yaitu apa? As-sabru. Nah, fa in daraba dhahraka kata. Walaupun dia memukul ya punggung-punggung kalian. Nah, artinya sudah sampai tingkatan fisik ya, bukan hanya kebijakan tapi tindakan fisik sudah. Barakallahu fikum. Dia menyakiti kita. Nah, Rasul memerintahkan kita untuk apa? Bersabar. Kita sering ketika menyampaikan anjuran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian teman-teman dai, ya, sebagian para duat, nah, sebagian orang-orang teman-teman kita yang bergerak dalam dakwah. Itu terkadang barakallahu fikum menjadikan itu sebagai bahan guyonan mereka. Kadang barakallahu fikum memojokkan kita, terkadang mengejek. Ya. Walaupun kepalamu digini-ginikan, walaupun kamu ditendang-tendang, terus di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mantap itu orasi dia. Di mana firman Allah, Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Pemerintahan yang zalim ini tidak akan bisa tumbang. Gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu biasanya. Nah, iya. Rasul juga mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka harus diingkari dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya, itu yang paling lemah. Kita mampu dengan tangan. Iya, gerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dai-dai pengecut. Itu biasanya ya. Barakallahu fikum. Kita disuruh bersabar dalam keadaan ya, negara ini sudah hampir hancur, terlilit hutang di mana-mana. Ya, dengan seperti itu barakallahu fikum ya. Nah, baik. Itu barakallahu fikum. Iya, sebenarnya adalah bimbingan, arahan barakallahu fikum yang jelas-jelas bertolak belakang dengan ajaran Nabi, bahkan barakallahu fikum praktek di kalangan salafun shalih. Nah, enggak ada di zaman para nabi itu yang ngajarin berontak. Zaman Nabi Musa. Ya. Kurang jahat apa itu Fir'aun coba? Ya kan? Anak-anak yang laki-laki bantai semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Orang Bani Israel tidak diberikan hak yang sama dengan orang-orang Mesir asli. Menjadi budak. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ngomong yang baik sama Fir'aun ya. Kalian berdua sampaikan aspirasi. Ya, sampaikan pesan ilahi kepada dia. Ngomong yang baik. Berdua. Nah, bukan di depan barakallahu fikum Tayyib tribun ya, atau di depan kerajaannya Tayyib, kerajaannya Fir'aun. Nah, tidak. Suruh berdua ngomong yang lembut, yang baik. Siapa tahu dia mau ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kan dalam ayat Al-Qur'an barakallahu fikum, ukhruju. Nah, keluar kalian untuk melawan kezaliman Fir'aun. Iya. Karena orang-orang Bani Israel juga banyak jumlahnya saat itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita bersatu maka kita akan kuat sebagaimana lidi. Kalau satu maka dia cepat patah. Tapi kalau bersatu lidi tidak akan bisa dipatahkan. Enggak ada slogan seperti itu. Salah penempatannya. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada dalam sejarah ya, barakallahu fikum para nabi, enggak ada dalam sejarah mereka apa? Ngajarin berontak itu. Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Namrud, enggak ada kan? Ngajari barakallahu fikum menggalang sebagian pengikutnya untuk memberontak, barakallahu fikum. Nabi Nuh juga demikian. Ya enggak? Mesti apa? Ngalah kan? Nabi Musa disuruh kabur kan? Sudah bawa Bani Israel kabur. Nah, bukan suruh melawan. Iya. Yeah. Nabi Nuh juga, iya, yeah, siapkan kapal, siap-siap kabur. Ya yeah, kan? Bukan diberontak. Nah, ketika itu juga barakallahu fikum ketika Imam Al-Mahdi, iya, yeah, barakallahu fikum berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, juga diperintahkan untuk apa? Untuk mengasingkan diri. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Enggak, itu bimbingan samawi ya, bimbingan dari langit barakallahu fikum kepada manusia yang ada di bumi ini barakallahu fikum dalam menghadapi situasi kondisi penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang barakallahu fikum ya tayyib. Bahkan dikatakan Nabi apa barakallahu fikum kulubuhum kulubu syayatin fi jusmanil ins. Iya. Penguasa-penguasa yang hatinya itu setan-setan semua. Tapi apa? Berada dalam jasadnya manusia. Sampai separah itu. Rasul tetap memerintahkan umatnya untuk apa? Sabar. Berarti kita enggak berusaha, Ustaz. Siapa bilang enggak berusaha? Iya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kita berusaha. Sabar itu termasuk usaha. Nah, kemudian apa? Barakallahu fikum, doa. Ya, mendoakan penguasa tadi dengan doa kebaikan, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Berupaya memperbaiki diri. Karena penguasa itu muncul dari rakyat. Nah, penguasa yang buruk karena memang rakyatnya buruk. Iya, cerminan dari rakyat. Kalau penguasanya baik, menandakan rakyatnya juga baik. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan tentang kisahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya, ketika beliau dikritik oleh orang-orang Khawarij. Na'am, barakallahu fikum. Kritik yang pedas menyindir Ali. Iya, wahai Ali, kok zaman sampean ini rakyat enggak bobrok-bobrok yo, payah. Nah, hancur negara. Nek zaman sampean beda sama zamannya Abu Bakar, sama zamannya Umar. Rakyatnya wapi-api, nah, rakyatnya baik-baik. Nah, kalau kita mungkin langsung emosi, tapi Ali menjawab juga dengan barakallahu fikum tayyib, iya, sesuatu yang masuk akal, rasional. Beliau menjawab apa kemarin? Pada masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti saya. Jadinya apa? Bagus. Sedangkan pada masa saya, kenapa bobrok? Karena rakyatnya seperti sampean. Gitu ya. Artinya barakallahu fikum, dari ucapan salaf itu semua, kerusakan yang terjadi di atas itu berawal dari apa? Yang ada di bawah. Sehingga usaha yang paling syar'i, yang paling yunna adalah memang memperbaiki umat dari bawah. Ya, akidahnya masih banyak yang jatuh dalam kesyirikan. Masih banyak yang jatuh dalam kemaksiatan, masih banyak yang barakallahu fikum tergila-gila dengan perkara bid'ah. Nah, itu yang berupaya diperbaiki. Nah, mungkin jarak 1 tahun, 2 tahun belum kelihatan hasilnya. Nabi SAW berhasil membentuk ya barakallahu fikum, sebuah generasi yang luar biasa. Tayyib. Hanya dalam jangka waktu berapa tahun? 23 tahun. Nah, itu luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Karena memang barakallahu fikum mengikuti bimbingan dari langit, ya, mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tadi barakallahu fikum, terkadang kita sudah menyampaikan ini pada teman-teman kita, bahkan pada sebagian dai-dai pergerakan seperti itu, tapi mereka tetap aja, ya, ngeyel. Nah, kalau saya bukan itu, pokoknya saya pegangnya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, Allah musta'an walitiklan. Sehingga kembali lagi barakallahu fikum kepada taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum pernyataan berikutnya dari Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa qitalul lisus wal khawarij jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ayuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bi kulli ma yaqdiru. Kata Imam Ahmad, melawan, memerangi para maling-maling, para begal, rampok, orang-orang yang berniat untuk jahat kepada kita, atau memerangi orang-orang khawarij, ya, seperti para terorisme sekarang. Nah, barakallahu fikum, adalah boleh. Nah, kalau maling, kalau begal, kalau rampok, mungkin orang bisa gampang menerima. Ya. Tapi kalau teroris ini kan, Ustaz, ngomongnya kan mantap mereka. Ya. Menegakkan hukum Allah, barakallahu fikum. Inil hukmu ila lillah. Membela agama Allah, memperjuangkan hak, iya, barakallahu fikum, Islam. Itu kalau kita dengar ucapan mereka itu luar biasa, ya, indah. Nah, seolah-olah mereka itu sangat-sangat yakin, tak tergoyahkan. Nah, bahkan mungkin kita yang salafi saja kalah, apa? Kalah kencengnya sama mereka, barakallahu fikum. Itu terkadang membuat barakallahu fikum sebagian saudara-saudara kita yang memang posisinya sebagai aparatur negara, aparat keamanan, itu kan kadang ragu nih. Boleh enggak usah ditembak nih, Ustaz? Ini orang kan dia teriaknya Allahu Akbar ini. Iya. Masa kita tembak ini? Nah, barakallahu fikum. Maka jawabannya di dalam syariat jaizun, boleh. Iya, barakallahu fikum. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya aku mendapati orang-orang yang seperti itu, maka aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Nah, seandainya ada, dan Rasul sudah menggambarkan nanti pada akhir zaman ada tipe-tipe manusia seperti itu. Ucapannya indah, seolah-olah mereka ingin membela agama Allah, nah, tapi sebenarnya mereka di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Seandainya saya mendapati, kata Rasul, akan saya perangi sebagaimana memerangi kaum Ad. Barakallahu fikum. Nah, artinya syar'i, perang melawan, ya, terorisme dengan ideologi membela agama seperti itu, barakallahu fikum, adalah perkara yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hanya saja barakallahu fikum, di sini ada satu poin, ya, ada satu titik yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, di mana makna terorisme ini dibuat barakallahu fikum apa blur. Iya, terorisme itu kalau ada orang yang kencang dalam memegangi agamanya, nah, barakallahu fikum, iya, yang nggak mau yasinan, itu alamat teroris, nggak mau yasinan, ya Bu Fadilah, nggak mau tahlilan. Ah, itu ciri-ciri teroris juga itu. Apalagi kalau pakai jenggot kayak Bu Fadilah itu, celana cingkrang, barakallahu fikum, itu langsung ya dikesankan itu merupakan salah satu dari pemahaman terorisme. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang memang para terorisme tadi ya semuanya memang enggak mau ikut yasinan, enggak mau ikut tahlilan. Barakallahu fikum. Nah. Padahal barakallahu fikum ayib bukan itu sebenarnya ya. Makna dari terorisme. Nah, atau al-khuruj barakallahu fikum dalam pandangan syar'i. Itu saja yang perlu barakallahu fikum dicermati. Nah, tapi kalau benar-benar orang barakallahu fikum yang memiliki pemahaman khawarij ya. Apa itu? Menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, boleh menumpahkan ya, memberontak ya pada penguasa. Itu akidahnya mereka barakallahu fikum. Nah. Iya. Dan masih banyak barakallahu fikum poin-poin yang lain. Nah, itu sebenarnya ada pembahasan secara khusus barakallahu fikum dan sebagian bisa antum dengarkan dalam daurah-daurah atau barakallahu fikum kajian-kajian dari kalangan para asatidzah. Intinya memerangi orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu boleh. Nah, apalagi melawan, memerangi orang-orang yang memang berniat buruk kepada kita tadi, begal, rampok, ya, maling, barakallahu fikum. Baik, apabila mereka berupaya untuk ya menyerang seseorang, baik membahayakan jiwanya atau membahayakan hartanya, maka boleh bagi orang tadi untuk melawan, untuk membela jiwanya, untuk menjaga hartanya. Boleh. Nah, ketika Anda barakallahu fikum memandang Anda mampu ya, maka melawan boleh barakallahu fikum. Nah, Pak Cip kan beliau jago bela diri gitu. Nah, anak-anak kecil membegal beliau belum tahu dia, Pak ya. Hah? Satu jurus saja paling mabuk semuanya. Kiranya Pak Cip gak bisa. Boleh Pak dilawan Pak. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Dia barakallahu fikum tayyib membela dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Walaisa lahu idza faraquhu au tarakuhu ayyutul ayyat lubahum walayattabi'a atarahum. Tapi kata Imam Ahmad, kalau orang jahat tadi dan orang-orang khawarij tadi kabur, lari meninggalkan dia, maka kita tidak perlu mencarinya, tidak perlu membuntutinya. Barakallahu fikum. Misal tadi, ya, Pak Cip, barakallahu fikum, ya mau dibegal sama anak-anak muda gitu, ya, barakallahu fikum, habis pulang dari mana gitu, ya, dibegal. Akhirnya Pak Cip keluarkanlah itu jurusnya, coba ya. Nah, satu jurus, ya, tiga anak semaput semuanya, barakallahu fikum. Iya, giliran mau didekati sama Pak Cip, lari semuanya kabur. Sudah Pak Cip, jangan dikejar. Ya, cukup. Nah, barakallahu fikum. Itu bimbingannya, barakallahu fikum. Wa laisa, kata beliau, li ahadin illal imam au ulatul muslimin. Nah, dan wewenang tersebut tidak diberikan kepada person atau perorangan, tetapi wewenang untuk melacak, mencari, ya, membongkar sindikat mereka itu adalah penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Artinya aparat yang berwenang. Misal ya, misal mak kita dirampok, la qadarullah, jangan sampai terjadi, anak istri dibunuh, dendam kan, akhirnya dia melacak, sudah dicari sama dia, barakallahu fikum, itu enggak syar'i. Nah, karena wewenang untuk melacak itu bukan diserahkan kepada person atau perorangan, tapi itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ustaz, pihak berwenang sekarang itu tidak bisa diharapkan. Mereka itu sudah disogok. Ya. Mereka itu sudah disumpel mulutnya oleh uang, oleh orang-orang jahat tadi. Nah, dendam saya tidak akan bisa terbalaskan kalau diserahkan kepada mereka. Nah, profit. Ya. Nah, yang demikian tidak syar'i. Para profit. Baik. Justru menunjukkan, Ivan, ada musabr dan menunjukkan tidak bisa menerima takdir. Ya. Wa innama sabru inda sudmatil ula. Kesabaran itu ketika ledakan pertama, ketika dapat ujian, itulah sabar. Nah, ketika kamu sedang sangat dendam-dendamnya, sangat jengkel-jengkelnya, sangat marah-marahnya, disitulah sabar itu ditempatkan. Nah, tapi kalau sudah redam, sudah turun tensinya, sudah bisa melupakan, tak sabar aja. Telat sabarnya, Mas. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi. Soalnya, Nabi pernah melewati seorang wanita yang sedang menangisi, ya, kuburan, nangis-nangis. Sama Nabi diingatkan, isbiri wattaqillah. Ya, Bu, sing, sabar ya, Bu. Ya. Takwa kepada Allah. Ibu ini enggak lihat sapa sing ngomong, ya. Ilaikan wis kono-kono. Enggak tahu urusan ku ae kok. Kamu enggak tahu sakitnya hati saya. Ya, di sini nih katanya. Barakallahu fiik. Baik. Rasul diusir. Enggak melihat dia siapa yang ngomong. Sahabat yang lihat, Bu, ikut tadi kan yang Rasul. Tadi si ngomong itu Rasulullah. Wah, langsung dia. Iya. Gak enak. Akhirnya para khalifah menghadap kepada Rasul. Minta maaf. Iya. Dan baru mengatakan, ya Rasul, sekarang saya akan sabar. Maka Rasul mengingatkan. Innama sabru indah sudmatil ula. Bu, wis telat sabar ya. Iya. Yang namanya sabar itu apa? Ketika letupan pertama. Musibah tadi apa? Meledak. Iya. Sedang sedih-sedihnya, sedang marah-marahnya, itu tempatnya sabar tuh di situ. Nah, sehingga orang itu tidak dikatakan sabar ketika barakallahu fikum mendapatkan musibah, barakallahu fikum dia marah sejadi-jadinya, atau dia meraung sejadi-jadinya, habis itu baru sabar. Iya. Nah, itu bukan penyabar. Iya, barakallahu fiik. Baik. Itu orang yang tidak penyabar. Orang yang penyabar itu ketika pertama kali barakallahu fiikum ledakan musibah itu terjadi, disitulah dia mengendalikan amarahnya, dia mengendalikan rasa sedihnya barakallahu fiikum. Nah. Iya. Sehingga disebutkan oleh penyair as-sabru kasmihi murrun mazaqatuhu walakinna awaqibahu ahla minal asli. Apa artinya, Mas Febri? Belum pernah dapat ya. Nah, sabar itu seperti namanya. Jadi sabar itu sebenarnya mengambil dari kalimat sobiro. Iya. Sobiro itu artinya perasan. Dari buah yang sangat pahit itu biasanya untuk obat. Nah, itu diambil dari kalimat itu. Jadi kata penyair, sabar itu ya seperti namanya. Apa itu? Perasan dari buah yang pahit untuk obat. Murun mazakotu, sangat pahit memang dia. Tetapi akibatnya, ya, hasil akhirnya, dampaknya itu lebih manis daripada madu. Nah, iya. Orang yang penyabar, barakallahu fikum, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, pasti akan mendapatkan rasa manis buah dari kesabaran yang dia tanam. Barakallahu fikum. Wa inna malahu ayyadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalika wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan, kata Imam Ahmad. Tetapi niat dia ketika melawan orang-orang jahat tadi, atau barakallahu fikum, melawan orang-orang khawarij tadi, adalah untuk membela dirinya di tempat itu, di tempat kejadian tadi. Nah, dan dia berusaha sekuat mungkin, tidak ada niatan untuk membunuh. Ya, tidak ada niatan untuk membunuh. Kalau sudah ada niatan untuk membunuh, barakallahu fikum, nanti jatuhnya pada qatlul muslim amdan. Itu ada hukumnya sendiri. Nah, iya, barakallahu fikum. Baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal talqa muslimaini bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua muslim yang membawa dua pedangnya perang, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadzal qatil. Kalau yang bunuh wajar Rasul, para sahabat bilang. Fama balil maktul, terus kenapa yang dibunuh kok ikut-ikut dimasukkan ke dalam neraka? Fa innahu kana harison ala qatli sahibihi, kata Rasul. Karena yang dibunuh tadi, dia juga sebenarnya niat untuk membunuh temannya. Tapi karena kalah, iya, barakallahu fikum, strategi, sayyid, kalah ilmu bela dirinya, akhirnya dia terbunuh lebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Itu beberapa landasannya. Jadi ketika seorang itu membela diri, ada orang yang berniat buruk, jangan ada niatan untuk menghabisi nyawanya. Iya. Nah, jangan meniatkan untuk membunuh dia. Karena nanti jatuhnya apa? Innamal a'malu bin niat. Kalau sudah ada niatan untuk membunuh, nanti namanya jatuh dalam kategori membunuh amdan, iya, dengan sengaja. Barakallahu fikum. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'adallahu al maqtula fa in qutila hadha fi tilka al hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah. Kata Imam Ahmad, kalau barakallahu fikum, ya, dia mati. Jadi orang yang mau dirampok tadi, dia mati ketika hendak membela dirinya dalam pertempuran tadi atau dalam perkelahian tadi, barakallahu fikum. Tayyib, karena dia ingin membela jiwanya dan hartanya, maka kata Imam Ahmad, barakallahu fikum, ya, aku mengharapkan orang itu mendapatkan syahadah. Nah, mati syahid. Ya. Bagaimana dalam keumuman hadis, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh untuk membela hartanya, membela nyawanya, maka dia dikategorikan dalam kategori orang yang mati syahid. Walaupun Imam Ahmad tidak mengatakan falahul jannah. Karena itu termasuk akidah ahlus sunnah, bah. Tidak boleh bagi kita untuk mentakyin, ya, memastikan seseorang, person, individu itu sebagai ahli jannah. Kecuali ada nas dalilnya. Nah, tidak boleh. Walaupun kita tahu orang itu meninggal di dalam medan jihad. Meninggal gara-gara barakallahu fikum dirampok. Gitu ya. Tidak bisa kita mengatakan itu pulan ahlul jannah, Ustaz. Kenapa? Soalnya pas penguburan itu, harum semerbak, ya. Semua yang datang itu mencium aroma itu, Ustaz. Harumnya itu kayak misik kasturi. Nah, gitu ya. Terus juga, ya, Barakallahu fikum. Pas kemarin itu kuburannya sempat dibongkar, jasadnya masih utuh. Gitu ya. Itu pasti masuk surga itu. Itu enggak boleh. Nah. Terus yang bagaimana kalimat yang benar diajarkan oleh Imam Ahmad? Rajautu lahu syahad. Kita berharap. Iya. Nah, kita berharap orang itu menjadi ahlul jannah. Tapi untuk memastikan tidak boleh. Karena wewenang itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan fulan ahlul jannah, fulan ahlun nar. Nah, berarti kita sudah lancang. Ya. Sehingga yang bisa kita ucapkan hanyalah harapan. Kita berharap nah dia adalah orang yang syahid. Ya, masya Allah, tanda-tanda yang kita lihat barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam. Kalau memang orang itu dikenal sebagai orang yang baik tentunya ya. Kalau memang orang itu dikenal sebagai orang yang baik. Terkadang barakallahu fikum, syaitan itu pintar membuat tipu daya. Nah, ya seperti teroris-teroris itu kan. Kan ada yang menghikayatkan waktu si fulan meninggal itu tercium aroma harum kayak siapa Imam Samudra gitu ya. Ketika dia meninggal ada yang mencium aroma yang sangat harum, ya kemudian ada burung hijau yang hinggap gitu. Barakallahu fikum. Ya itu barakallahu fikum, padahal kita tahu tindakan dia adalah tindakan barakallahu fikum yang mengorbankan sekian banyak jiwa kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ada juga kemarin yang sempat ramai apa pas dibongkar kuburannya. Ya. Ternyata apa? Masih utuh. Barakallahu fikum. Itu bukan sebuah indikasi yang mutlak. Iya. Naam, terkadang memang itu merupakan indikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu juga merupakan tipu daya syaitan. Buktinya Fir'aun kan dijaga jasad. Apakah dengan dijaganya jasad itu menunjukkan pasti orang yang baik? Kan belum tentu. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Kama jaa fil ahadits wa jami'il atsar fi hadza, sebagaimana tuntunan itu telah datang dalam beberapa hadis dan barakallahu fikum beberapa atsar dalam masalah ini. Innama umira bi kitalihi. Itu jam berapa ini? Sudah azan. Allah sa. Tayyib, wallahu ta'ala miswab. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, lain kali kalau sudah azan diingatkan saja. Nah, wallahu ta'ala miswab. Kita cukup sampai sini. Insyaallah kalau bagi yang berkesempatan ba'da maghrib akan ada kajian tafsir. Monggo yang ingin ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.